الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita belajar untuk mengenal Allah Azza wa Jal, yang kelak akan menjadi pertanyaan pertama di alam barzakh. Tatkala keluarga telah pergi meninggalkan kita, tatkala harta tidak lagi menemani, tatkala kita hanya tinggal sendiri bersama amalan kita, akan datang malaikat Munkar dan Nakir yang mendudukkan kita, menyidang kita, menyecar kita dengan tiga pertanyaan. Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk. Akan ditanya siapa Tuhanmu. Pertanyaan ini bukan seperti pertanyaan di dunia, di mana seorang akan menjawab apabila dia menghafalnya, walaupun dia tidak mengetahui maknanya, walaupun dia tidak meyakini. Berapa banyak orang-orang di ujian yang menjawab dengan jawaban yang hanya disesuaikan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dia sebenarnya tidak setuju dengan permasalahan itu. Tapi nanti di akhirat, pertanyaan ini berdasarkan keyakinan yang ada di lubuk hati, yang tentunya keyakinan itu berdasarkan ilmu. Kita telah mengkaji tentang Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, dan kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Tauhidul Asma'u Sifat. Bagaimana seorang hamba menetapkan bagi Allah Jalla Jalaluh nama-nama, sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ingat, yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa kita menafikan maknanya, tanpa kita mentakwilkan dengan makna yang kita inginkan, tapi udah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, di mana para sahabat Nabi memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai orang Arab, dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak memberikan takwil tentang apa yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka memahami tanpa menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Sehingga seorang hamba tatkala membaca ayat Allah berkaitan dengan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah adalah yang maha pengasih, yang berada tinggi di atas arasnya, kita pun menetapkan Allah berada di atas sana tanpa Allah membutuhkan tempat. Ketika kita mendengar hadis yang disampaikan Nabi alaihissalam bahwa Allah takjub, Allah kagum, maka kekaguman Allah Azza wa Jal tidak sama dengan kekaguman makhluknya. Tapi apa buah dari tarbiyah tauhid asma wa sifat. Kenapa sih kita perlu membahas tentang hal ini? Kita dapat apa sebenarnya? Kenapa para ulama mengkajinya? Karena ada sebagian yang mengatakan, enggak, Allah di mana-mana. Allah tidak di atas. Apa sebenarnya manfaat dari kita menetapkan bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya? Ini pembahasan kita kali ini. Nah, silahkan dibaca. Nah, Ustaz. Pasal 3, buah tarbiyah tauhid asma wa sifat pada individu dan masyarakat. Satu, hanya ada satu jalan bagi para hamba untuk mengenal secara hakiki Rabb mereka, yaitu melalui asma wa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai al-asma al-husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 22-24. Lanjutkan. Banyak sekali nas dalam hal ini. Bahkan Al-Quran seluruhnya menceritakan tentang Allah. Dari sini kita tahu besarnya kejahatan orang-orang yang menafikan dari Allah sifat-sifat, nama-nama, perbuatan-perbuatan, atau sesuatu darinya. Karena dengan hal itu mereka telah menutup pintu untuk mengenal Tuhan mereka. Sesuatu yang ada jika tidak diketahui sifat, nama, perbuatannya, maka akan menjadi sekedar pemikiran yang hampir tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Barakallahu fiik. Tak kenal maka tak sayang. Allah Jalla Jalaluh mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Di mana disebutkan di sini, hanya ada satu jalan untuk mengenal Allah secara hakiki. Allah itu gaib. Maka dikatakan orang-orang yang bertakwa itu yu'minuna bil gaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Tapi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Siapa dia sebenarnya? Dan disebutkan ada banyak nas yang menyebutkan tentang nama Allah, sifat Allah, amalan Allah, artinya kerjaan Allah. Apa sih yang Allah kerjakan? Yudabbirul amr. Subhanallah. Dan orang ketika mengenal, maka dia akan semakin sayang kepada yang dia kenal. Kita tidak menggunakan cara-cara para filosof yang dia mulai menggambarkan pencipta sesuai dengan ada yang dalam benak mereka. Sehingga akan terjadi banyak perselisihan di antara mereka sendiri. Sedangkan kita umat Islam yang berada di atas jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengenal Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Tadi ayat yang kita baca di akhir surat Al-Hasyr disebutkan tentang Allah, bahwa Allah itu Esa. La ilaha illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali dia. Maka ini bertentangan atau membantah keyakinan orang-orang Yahudi, keyakinan orang-orang Nasrani atau yang lainnya yang mengatakan bahwa Tuhan itu banyak. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan ini dan itu. Di agama-agama yang lainnya, ya. Adapun di agama Nasrani mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Tuhan. Di agama Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah. Na'udzubillah. Allah sebutkan di sini. Allah kenalkan dirinya. Karena nama-nama ini menunjukkan kepada kandungan dari nama tersebut. Ketika dikatakan bahwasanya Allah itu Al-Musawwir, Allah yang membuat rupa. Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan. Maka seorang yang belajar tentang Tuhannya berdasarkan Al-Quran yang Allah turunkan dan berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan tenang hidupnya. Karena dia kenal sama Allah azza wajalla. Dia akan bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah jalla jalaluh. Baik. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, iman akan bertambah dan berkurang dengan ilmu dan amal. Setiap kali seseorang mengenal sesuatu tentang Allah dan ayat-ayatnya, maka imannya akan bertambah. Siapa yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka akan bertambah imannya. Demikian pula iman yang berkurang seiring dengan berkurangnya ilmu dan amal. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka atau orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat ini bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah ayat 124-125. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Kaum mukminin membenarkan ayat-ayat Allah yang diturunkan dan apa yang dicakupnya berupa ilmu dan pensyariatan. Hal ini menambah iman mereka. Tidak ragu lagi bahwa sebagian besar yang terdapat dalam nas adalah asma dan sifat Allah. Siapa yang mengimaninya, memahaminya, memahami maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya, maka imannya akan bertambah banyak. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan kepada pemikiran yang menyimpang, di mana ada kelompok-kelompok yang tidak mengimani asma'ullah. Dia baca Quran, dia tidak mengimaninya. Ketika dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia tidak mengatakan Allah itu punya rahmat, punya kasih sayang. Bahwasanya itu sifat Allah Azza wa Jalla. Ada kelompok yang menafikan nama Allah dan sifatnya. Ketika disebutkan tentang apa yang Allah lakukan, Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar. Dia tidak mengimaninya. Gimana akan bertambah imannya? Sedangkan orang-orang yang beriman dengan asma'ullah dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan diuraikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya, maka akan bertambah keimanan dia. Karena dia membaca yang hampir kita dapati di setiap penutup surah ayat ada alimun hakim, alimun khabir, ala kulli syai'in qadir. Innallaha kana alaikum raqiba. Jadi ini akan menyebabkan seorang ketika membaca Al-Qur'anul Karim bertambah keimanannya. Maka disebutkan di sini bahwa iman itu bertambah karena ilmu dan amal. Ilmu yang dipelajari tentang Allah Azza wa Jalla dan amal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan bagaimana orang-orang munafikin. Apabila dibacakan kepada mereka surat yang baru saja diturunkan. Mereka akan bertanya, ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa yang bertambah keimanannya? Ini menunjukkan bahwa seharusnya ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, bertambah keimanan dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tapi kenapa ini ada orang belajar Al-Qur'anul Karim semakin jauh? Karena dia tidak mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia ada masalah di dirinya. Maka pembahasan ini penting agar kita semakin beriman. Ya tentunya setelah kita mengetahui, kita mengamalkan. Kalau ada konsekuensi dari amalan, tapi kalau berupa keyakinan ya kita yakini. Barakallahu fik. Taib. Yang ketiga. Faedah yang ketiga, orang yang menghafal nama-nama Allah, mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya akan mendapatkan pahala yang hanya diketahui oleh Allah. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan man ahfaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjutkan An-Nawawi. An-Nawawi menuturkan bahwa Al-Bukhari dan para muhaqqiq berkata, makna ahsoha adalah menjaganya. Ini adalah yang lebih jelas karena tetapnya nas dalam kebaikan. Barakallahu fiik. Menjaganya yang dimaksud di sini, bahasa Arabnya itu hafidhaha, maknanya adalah menghafalnya. Nah, menjaganya yakni menghafalnya. Taib ahibbati fillah. Ketika kita beriman dengan nama-nama Allah yang mengandung makna, lalu kita menghafalnya, apa yang akan didapatkan? Surga. Ada jaminan masuk surga. Bicara menghafal atau tadi menjaganya disebutkan. Seperti apa? Para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan dalam menjaga asma'ullah al-husna. Yang pertama menghafal nama-nama itu. Seperti anak-anak kita ajarin menghafal nama-nama Allah walaupun dia mungkin tidak memahaminya. Tingkatan yang kedua setelah menghafal yakni memahaminya. Tentunya dengan penuh keimanan dengan apa yang dia fahami. Dari nama-nama Allah ketika Allah ar-razzaq. Allah Maha memberikan rizki. Al-Qawi, Al-Matin. Ini tingkatan yang kedua. Setelah menghafal, yang kedua adalah memahaminya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang nanti disebutkan di faedah yang keempat ya. Berdoa. Ketika kita menghafal, memahami, maka berdoa dipanggil Allah dengan nama itu. Ya Razzaq urzuqni, Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rizki, berikan rizki kepada aku. Maka Nabi SAW mengajarkan doa-doa yang berkaitan dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Seperti ketika malam Lailatul Qadar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya tentang doa yang seharusnya dia baca apabila dia mendapatkan Lailatul Qadar. Diajarin doa sama Nabi SAW. Katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maka maafkan aku. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah beribadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Beribadah dengan nama-nama itu. Yakni, kita beramal dalam kehidupan ini, bekerja dan berusaha dengan menyerap nama-nama Allah Azza wa Jal. Ketika tahu Allah Ar-Razzaq, dia bekerja, dia berusaha, tapi dia tahu yang memberikan rezeki Allah Azza wa Jal. Bukan usaha dia, bukan semangat dia, bukan pabrik dia, bukan kepandaian dia, enggak, Allah yang kasih rezeki. Itu beribadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Maka orang yang menghafal nama-nama Allah, mengetahui maknanya, ini tingkatan yang kedua, mengamal berdoa dengannya, kemudian yang keempat mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan, maka dijamin masuk surga. Barakallahu fik. Taib, yang keempat. Yang keempat, jika asma dan sifat-sifat Allah menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya, maka sesungguhnya ia merupakan jalan teragung yang bisa dilalui oleh para hamba untuk mengagungkan, menyucikan, dan memohon kepada Allah. Sungguh Allah telah menyuruh kita untuk berdoa dengan al-asma al-husna. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah al-asma al-husna atau nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma al-husna. Surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat 180. Lanjut Ustaz. Nah, lanjutkan. Doa kepada Allah dengan al-asma al-husna ada dua tingkatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, doa pujian dan ibadah. Allah telah memerintahkan kita untuk memuji dan menyanjungnya. Dia berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun ahabba ilaihil madhu minallah." Tidak ada yang lebih senang terhadap pujian melebihi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Taib. Kedua, jadi di sini disebutkan tentang bagaimana seharusnya seorang hamba berdoa dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-A'raf ayat 180 yang tadi dibaca, Allah menyebutkan walillahil asma'ul husna. Dan milik Allah nama-nama yang baik. Nama-nama yang indah. Terus buat apa? Fad'uhu biha. Berdoalah dengan menyebutkan nama-nama itu. Contoh tadi, innaka 'afuun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Contoh lagi doa minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbighfirli Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, doa itu ada dua macam. Tingkat, ada dua tingkatan. Yang pertama, doa pujian dan ibadah. Seperti apa yang kita lakukan? Setelah sholat, kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini bentuk pujian. Kita kan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau selesai sholat, witir. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Kita memuji Allah Azza wa Jal. Tidak ada permintaan di situ. Tidak memohon sesuatu, tapi memuji Allah dengan nama-namanya. Dan bagaimana cintanya Allah dengan pujian. Sehingga seorang ketika berdoa, hendaklah memulai doanya dengan pujian. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Pujian bagi Allah Azza wa Jal. Allah itu cinta dengan pujian. Dan kelak Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika di padang mahsyar nanti, di saat umat manusia minta syafaat dari beliau, akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam sujud di bawah arasy Allah Azza wa Jal. Dan beliau menceritakan pada waktu itu, Allah bukakan bagi aku kalimat-kalimat pujian yang aku tidak menghafalnya sekarang. Allah cinta dengan pujian itu. Maka sebut nama Allah. Ini bicara pujian. Yang kedua, yaitu doa permohonan. Nah, dibaca yang kedua. Yang kedua, doa permohonan dan masalah. Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa dan meminta kepadanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Doa kepada Allah dan permohonan kepadanya tidak sepatutnya kecuali dengan al-asma'ul husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Barakallahu fiik. Jadi doa itu ada dua, doa pujian dan ibadah, dan doa permohonan dan permintaan. Minta sesuatu. Minta. Dan kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jal, maka hidup kita akan tenang dan tentram. Oke, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi tatkala kita mengatakan, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Wahai yang maha hidup dan mengatur semuanya. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Meminta bantuan. Apa? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki bagi aku semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini doa masalah. Dipanggil nama Allah. Kemudian disebutkan keagungan Allah Jalla Jalalu. Lalu meminta. Dan Allah suka dengan orang yang berdoa. Tapi terkadang ada orang-orang yang gak tahu adab berdoa. Adab meminta kepada Allah. Maka disebutkan di sini. Kalau meminta sepatutnya dengan asma'ullahul husna. Sebutkan sifat-sifat Allah yang mulia. Sehingga ada harapan untuk lebih dikabulkan. Ketika kita minta rezeki, katakan ya razzaq urzuqni. Dan ada nama Allah al-a'zam ya. Barang siapa yang berdoa dengan nama itu, Allah akan kabulkan. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Baik. Yang kelima. Yang kelima, sesungguhnya iman pada seluruh asma dan sifat Allah memiliki pengaruh khusus dalam ibadahnya seorang hamba kepada Rabb-nya. Berikut ini penjelasannya. Baik, yang kelima ini berbicara tentang pengaruh keimanan kepada asma'ullah al-husna itu kepada pelaksanaan ibadah kita. akan berdampak, jemaah. Bagaimana orang yang kenal sama Allah, yang tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal, innallaha kana alaikum raqiba, Allah senantiasa mengawasi kalian, ketika dia meyakini itu, maka akan berdampak dalam ibadah dia. Allah itu melihat, Allah memandang, Allah mencatat amalan hamba, sehingga orang jadi takut gitu loh. Contoh ketika kita berangkat ke supermarket, ke sebuah toko, kadang-kadang di depan toko tersebut ditulis dengan besar, tempat ini diawasin dengan CCTV. Apakah tulisan itu akan berdampak kepada kejiwaan orang-orang yang masuk? Naam. Kepada perilaku orang-orang yang masuk? Iya. Yang punya niat jahat, nggak jadi. Bahkan yang sudah mengambil, dia balikin. Itu hanya tulisan, toko ini diawasi oleh CCTV. Bagaimana tatkala kita tahu Allah senantiasa mengawasi kita dalam kondisi kita sendirian atau terang-terangan atau berkumpul dengan orang. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengaruh khusus dalam ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya. Naam, silakan dibaca. Pengaruhnya dalam bermuamalah dengan Allah, jika seseorang mengetahui asma dan sifat-sifatnya, juga mengetahui madlul atau arti dan maksudnya secara benar, maka yang demikian itu akan memperkenalkannya dengan Rabb-nya beserta keagungannya, sehingga ia tunduk dan khusyuk kepadanya, takut dan mengharapkannya, tunduk dan memohon kepadanya, serta bertawassul kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah al-asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Lanjut Ustaz. Ya, lanjutkan. Jika ia mengetahui bahwa Allah sangat dahsyat azabnya, dia bisa murka, maha kuat, maha perkasa, dan maha kuasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui segala sesuatu yang tidak satu pun terlepas dari ilmunya. Maka hal itu akan membuatnya bermuraqabah atau merasa diawasi Allah, takut dan menjauhi maksiat terhadapnya. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Jadi, orang yang kenal sama Allah Azza wa Jal, itu niscaya ibadahnya akan dapat mengantarkan dia kepada maqam al-ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jal. Kan kita tahu tingkatan dalam agama ini, yang pertama adalah Islam. Islam itu amalan zahir yang kita lihat. Dia bersyahadat, dia ucapkan hal itu, kita lihat dia sholat, dia menunaikan zakat, dia puasa, dia berangkat haji. Kelihatan nih. Naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu al-iman. Dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada rasul malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya. Kemudian beriman dengan hari akhir dan beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal yang baik dan yang buruk. Kemudian naik ke tingkatan ketiga yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jal. Bagaimana beribadah, bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal dengan kondisi seakan-akan melihat Allah Azza wa Jal? Ya lewat asma'ullah, lewat sifat-sifatnya. Sehingga disebutkan di sini, ketika orang tahu Allah Maha Pengampun, dia minta ampun. Ketika tahu Allah Maha Penolong, dia minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Ketika tahu Allah mengawasin dia, dia tahu Allah sedang melihat aku, sedang mencatat amalanku. Tahu dengan dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla, sehingga dia melaksanakan ibadah itu bukan karena manusia. Ketika dia di ruangan tertutup, dia tetap sholat. Dia tetap puasa. Tetap menjaga larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Ini tatkala orang itu tahu gitu. Ini dampak khusus dalam ibadah dia. Nah, dia akan sampai tingkat muraqabah. Kalau engkau enggak bisa beribadah dalam kondisi melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat dan mengawasimu. Sehingga orang ini jadi orang baik selalu, jemaah. Mau dimanapun dia berada, dia akan ikhlas. Karena dia tahu kalau aku enggak ikhlas, enggak ada manfaatnya gitu loh. Apa gunanya? Yang ada cuma capek dan letih. Baik, lanjutkan. Jika ia mengetahui Allah adalah maha pengampun, maha penyayang, maha kaya, maha mulia, senang pada tobat hambanya, mengampuni semua dosa dan menerima tobat orang yang bertaubat, maka hal itu akan membawanya pada tobat dan istighfar, juga membuatnya bersangka baik kepada Rabb-nya, dan tidak akan berputus asa dari rahmat-Nya. Masya Allah. Kenapa kita melihat ada orang yang bunuh diri? Karena dia berprasangka buruk sama Allah SWT. Dia enggak kenal sama Allah SWT. Ketika engkau tahu sama Allah, ada yang membunuh 100 orang, Allah ampuni. Ada pelacur gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan di padang pasir sana, Allah ampuni dan Allah masukkan ke surga. Maka hal ini akan mendorong dia untuk bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Enggak ada putus asa dalam hidupnya. Yang membunuh 100 orang aja masih diampuni ketika dia bertobat, memohon pengampunan dari Allah Azza wa Jal. Maka ketika seorang hamba kenal dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang indah, tadi akan mengantarkan dia menjadi orang yang akan bertobat. Dia enggak akan percaya dengan pikiran iblis mengatakan, oh engkau enggak diterima tobatmu. Loh, dari mana kau tahu tidak terima tobatku? Sedangkan Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'un nahar. Agar yang berbuat dosa di siang hari, tobatnya malam. Jangan nunggu besok. Yang berbuat dosa di malam hari, tobatnya besoknya, yakni paginya. Karena Allah membentangkan tangannya bagi orang-orang yang ingin bertobat. Jadi ini akan mendorong orang akan berbaik sangka sama Allah dan terus kembali kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu, ini pentingnya ilmu. Ketika Nabi menceritakan alaihi salatu wassalam tentang seorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada orang yang ahli ibadah, bukan orang berilmu. Orang itu ahli ibadah. Maka dia menceritakan kepada orang yang ahli ibadah ini. Bahwasanya aku seperti ini, seperti itu. Membunuh 99 orang, mungkinkah aku bertobat kepada Allah Azza wa Jal? Apa kata orang yang ahli ibadah ini? Engkau mau tobat? Enggak ada tobat buat engkau. Ini orang telah berbuat salah. Dengan membuat manusia ini berputus asa. Enggak ada pintu tobat. Ya udah ngapain aku hidup? Dibunuh nih orang ahli ibadah. Tapi ketika dia tahu dengan asma'ullah al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia tadi, maka dia insya Allah akan terus berbaik sangka sama Allah, memohon kepada Allah Jalla Jalala. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Jika ia mengetahui Allah adalah yang memberi nikmat, yang menganugerahi, dan yang hanya di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segalanya, dia yang memberi rizki, membalas dengan kebaikan, dan memuliakan hambanya yang mukmin, maka hal itu akan membawanya pada mahabbah kepada Allah dan bertaqarrub kepadanya serta mencari apa yang ada di sisinya dan akan berbuat baik kepada sesamanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lihat nih, yang kenal bahwasanya Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan anugerah, segala kebaikan di tangan Allah Azza wa Jal, yang maha kuasa, dia mengenal kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jal, maka yang ada cinta akan semakin menghujam di dalam hati. Kita tuh kalau tahu orang baik, manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah, ni fulan kayak gini, dia yang bantuin ini, dia yang bantuin ini, jalan ini, dia yang mengaspal, masjid itu dia yang membangun, di situ ada rumah-rumah janda, dia yang bikin, dia setiap hari Jumat mengundang orang-orang makan di rumahnya. Kita mau tidak mau akan cinta sama orang. Maka tatkala kita mengetahui Allah Jalla Jalaluh yang setiap hari kita baca dalam sholat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Al-Wahhab, dia adalah yang di tangannya segala kebaikan. Maka insya Allah akan membuat kita cinta dan akan mendorong kita bertaqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita akan mencari apa yang ada di sisinya dan akan berbuat baik kepada sesama. Maka orang yang paling baik itu adalah orang yang paling takut sama Allah Azza wa Jal. Dia tahu Allah mengawasi, maka dia insya Allah akan menjadi orang yang baik. Baik, ini yang pertama pengaruh dari mengenal Asma'ullah al-Husna dalam bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal. Bagaimana dalam bermuamalah sesama makhluk? Ketika kita tahu dengan nama-nama Allah, kita faham, kita menghayatinya, kita berdoa dengannya, kita amalkan. Oh, bagaimana dampaknya dalam bermuamalah dengan sesama makhluk? Nah, silakan dibaca. Pengaruhnya dalam bermuamalah dengan makhluk, jika seseorang mengetahui bahwa Allah adalah hakim yang maha adil, tidak menyukai kezaliman, kecurangan, dosa, dan permusuhan, dan dia maha membalas dendam terhadap orang-orang zalim atau orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang berbuat kerusakan, maka ia pasti akan menahan diri dari kezaliman, dosa, kerusakan, dan khianat. Dan ia akan berbuat adil atau objektif sekalipun terhadap dirinya sendiri. Juga akan bergaul dengan teman-temannya dengan akhlak yang baik. Masih banyak lagi pengaruh-pengaruh terpuji lainnya karena mengetahui nama-nama Allah dan beriman kepadanya. Masya Allah jamaah. Ya, ini dampak dari beriman dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Orang yang melakukan kezaliman sama orang lain itu biasanya merasa dia berkuasa. Merasa dia mampu melakukan itu. Lupa bahwasanya Allah lebih berkuasa atas dirinya daripada kekuasaan dia kepada budak tersebut. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang memukul budaknya, Nabi mengingatkan sahabat itu, Allah lebih mampu berbuat itu kepadamu daripada engkau kepada budak itu. Berhenti dia mukul. Betul. Ini orang-orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, ngambil hartanya orang lain, Allah akan menegakkan keadilan. Allah akan membuka sidang nantinya. Sehingga manusia tidak akan berbuat dosa lagi. Dia paling tidak terkekang, tertahan ketika hendak melakukan dosa, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, mengambil hak orang lain. Dan subhanallah jemaah, kalau dikatakan di sini, dia tidak akan berkhianat ya. Kenapa dia tidak berkhianat kepada orang lain? Karena dia tahu Allah Azza wa Jal pasti memberikan hukuman. Dan hal ini pasti dicatat. Memang tidak ada CCTV, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Ketika dia tahu Allah Azza wa Jal akan menegakkan kisos di padang mahsyar, sampai antara kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, yang ditanduk dengan yang bertanduk, ditegakkan keadilan. Ketika dia tahu bahwasanya Allah akan membuat persidangan terbuka di mana semua orang akan melihat, menyaksikan, dia jadi khawatir jemaah. Maka dia akan jadi orang yang tidak membuat kerusakan, tidak nyakitin orang lain, orang yang amanah. Dari mana sumbernya? Dari iman dengan Asma'ullah Al-Husna. Barakallahu fiik. Baik. Kita akan masuk ke bab keempat, yaitu bab al-wala wal-bara. Naam. Bab keempat, al-wala wal-bara. A, definisi al-wala wal-bara. Wala adalah kata masdar dari fi'il waliyah yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka, serta bertempat tinggal bersama mereka. Adapun baro adalah masdar dari baro'ah yang berarti memutus atau memotong. Barol kolam artinya memotong pena. Maksudnya di sini adalah memutus hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka, serta tidak tinggal bersama mereka. Barakallahu fiik. Apa hubungan al-wala wal-bara ini dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan tauhid? Ini adalah konsekuensi ketika seorang mengatakan beriman. Dia harus memiliki kecintaan kepada amal soleh, kepada orang-orang yang mengamalkan amal soleh, dan dia harus benci kepada perbuatan buruk dan orang-orang yang mengamalkan perbuatan buruk. Ketika seorang mengaku dirinya muslim mukmin, ya dia harus lihat benar keimananmu apa tidak. Disebutkan definisi di sini bahwasanya kata al-wala itu dari asal kata waliya. Nanti ada wali. Masih ingat dengan kisah Ahok. Ahok ya. Di mana Allah Azza wa Jal dia menyindir firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagai teman-teman dekat kalian. Apalagi sebagai pemimpin kalian. Kalian ini berkaitan dengan keimanan. Kita tahu yang namanya bangkai. Bangkai itu kalau ada di pinggir kali, dia nggak kena air sebenarnya. Dia di pinggir kali. Tapi air yang ada di sana, yang dekat dengan sana, terpengaruh cuma. Hawanya terpengaruh. Orang menghirup oksigen yang di situ ada bangkai, akan tercium. Maka berkaitan dengan wala, yang sering diterjemahkan loyal ya, memberikan loyalitas kita. Kecintaan kita. Tapi ingat, bukan berarti kita nggak berbuat adil kepada non-muslim. Kita di Indonesia hidup bersama non-muslim. Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah hidup bersama orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, beliau hidup bersama mereka. Tapi tetap beliau kalau bicara wala, ini bicara urusan hati, urusan cinta. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Saling tolong-molong bersama orang-orang yang beriman. Adapun yang namanya bara, dikatakan berlepas diri. Dia enggak ikut-ikut lagi. Berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak lagi mencintai mereka. Yang mungkin itu ayahnya sendiri. Dia enggak lagi cinta sama ayahnya kecuali kecintaan anak sama bapak. Tapi kalau sudah bicara agama, dia akan benci. Dan di antara konsekuensi dari bara ini disebutkan tidak tinggal bersama mereka. Maka di situ disyariatkan hijrah. Yang ada di kota Mekah, hijrah. Kau tetap di Mekah, kau akan bermasalah nanti. Yang orang-orang beriman, hendaklah mereka hijrah. Demi menyelamatkan tauhid dan keimanan mereka. Taib, kedudukan al-wala wal-bara dalam Islam. Kedudukan al-wala wal-bara dalam Islam, di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahhidin serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu kaum musyrikin. Allah berfirman, innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada Allah. Dan siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Surat Al-Maidah ayat 55-56. Barakallahu fiik. Aqidah al-wala wal-bara. Ini sering disebutkan oleh sebagian orang menjadi penyebab munculnya terorisme, munculnya radikalisme. Tidak, jemaah. Ini bicara tentang sebuah keyakinan. Bicara muamalah lain lagi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa hidup dalam satu kota. Bisa saling tolong-menolong, membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang Yahudi dalam menyelamatkan kota Madinah. Tapi kalau bicara keyakinan, maka tetap di situ ada cinta kepada orang-orang yang beriman, dan di situ ada kebencian kepada orang-orang yang tidak beriman. Loh, bagaimana? Kan dia hidup satu negara. Nah, urusan muamalah duniawi nggak ada masalah. Beliau berdagang dengan orang-orang Yahudi. Bahkan sampai mati Nabi alaihi salatu wasalam masih berdagang dengan orang Yahudi. Di mana beliau meninggal dunia, alaihi salatu wasalam, baju besinya itu digadaikan di orang Yahudi. Tapi kalau bicara benci-benci dengan kekufurannya, benci dengan orang yang melakukan kekufuran. Maka di sini disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan al-wala wal-bara. Ahibbati fillah, ingat, Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan sebuah keyakinan, maka tetap. Makanya umat Islam itu, kalau ditanya, apa sumber dari keyakinan mereka? Ya sudah Quran ini. Disebutkan di sini, siapa sih? Walinya, wali tadi dekat, dari kata wala ya, dari kedekatan, artinya bisa jadi pemimpin, penolong. Allah menjelaskan, innama waliyukumullah, siapa sih wali kalian? Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan mereka terus dalam kondisi menundukkan diri kepada Allah, mereka beribadah, mereka ruku. Wa may yatawallallah wa may yatawallallaha wa rasulah. Walladzina amanu, di sini disebutkan. Kalau engkau ingin kemenangan, engkau ingin kemuliaan, engkau ingin kejayaan, maka jadikan Allah dan Rasulnya penolongmu dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena pada akhirnya hizballah humul ghalibun. Pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ahibati fillah. Ini urusan sebuah keyakinan. Tapi kalau muamalah, lain lagi. Kita enggak boleh nipu orang Yahudi. Kita bertetanggaan dengan orang Yahudi, kita berbuat baik sama orang Yahudi. Tapi kalau bicara benci, gimana enggak benci sama dia? Dia mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Dia membunuh para nabi. Masa kita mencinta satu orang? Oh, ada yang mengatakan engkau benci perbuatannya, tapi jangan benci yang melakukannya. Lu gimana, jemaah? Apabila seorang, na'udzubillah, membunuh orang tuamu, apakah pantas dikatakan engkau jangan benci sama orang yang bunuh ya, tapi engkau benci perbuatannya? Iya, aku benci dengan perbuatannya dengan dan juga dengan yang berbuat hal itu. Kita akan lihat nanti di mana Allah Azza wa Jal menyuruh kita membenci perbuatan dan yang berbuat. Yang disiksa di neraka, perbuatannya apa pelakunya? Pelakunya yang akan disiksa. Yang melakukan perbuatan itu. Baik, ini kita akan membaca Al-Ma'idah ayat 51 yang menyebabkan Ahok di penjara waktu itu? Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Ma'idah ayat 51. Barakallahu fiik. Jelas sekali, jemaah. Ini larangan. Menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia. Aulia ini kita akan mendapatkan artinya pemimpin, teman dekat, penolong. Iya. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Wala teman dekatmu. Oh, partner bisnis, silakan. Tapi menjadi teman dekat, teman curhat. Enggak. Kenapa? Sebagian mereka itu penolong untuk sebagian mereka. Burung itu akan kumpul dengan yang sejenis. Pernahkah kita melihat burung gagak ngobrol sama burung dara? Ngobrol duduk-duduk sama burung dara. Pernahkah kita melihat burung lovebird kumpul sama burung onta? Enggak lah, burung onta sama burung onta. Burung gagak sama burung gagak. Burung pipit sama burung pipit. Maka disebutkan di sini, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka pemimpin untuk sebagian lainnya. Penolong untuk sebagian lainnya. Dan itu sesuatu yang wajar, jamaah. Yang tidak wajar apabila menyelisihi aturan. Yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya udah berarti engkau termasuk mereka gitu loh. Termasuk mereka, walaupun engkau mengaku bukan. Ini keputusan dari siapa? Dari Allah. Dan itu sebuah kezaliman. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Baik, dilanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Al-Mumtahanah ayat 1. Allahu Akbar, Allah larang jemaah. Musuhku dan musuhmu. Kenapa dikatakan mereka musuh Allah? Tahukah kita kejahatan terbesar sepanjang sejarah? Kejahatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Sang Pencipta. Apa? Kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka dikatakan orang musyrik, orang kafir, mereka adalah musuhku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan musuh kalian. Emangnya mereka suka sama kalian? Enggak suka sama kalian. Kalian mengatakan mereka salah. Kalian mengatakan yang mereka lakukan enggak benar. Kalian mengatakan bahwasanya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Mungkinkah kemudian mereka menyukai kalian? Enggak. Maka Allah katakan jangan jadikan musuhku dan musuh kalian menjadi teman-teman setia. Jangan. Makanya yang di kantor, yang punya tetangga, kita bermuamalah. Ada nanti perintah bagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau bicara cinta, loyalitas, enggak loh. Enggak. Ini khusus. Baik, dilanjutkan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal ayat 73. Subhanallah jemaah. Maka ada sebagian orang yang seakan-akan dia memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dalam rangka cari harta, cari dunia, cari jabatan. Maka Allah sebutkan, kalau kalian tidak melakukan yang diperintahkan nama Allah, yang akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kekacauan. Dan itu yang sedang terjadi apabila kita melihat kondisi-kondisi di mana orang-orang beriman dulu di masa Belanda, jemaah. Kita lihat bagaimana sebagian pribumi warga Indonesia itu menjadi centengnya penjajah yang orang-orang kafir. Apa yang akan terjadi? Kerusakan. Engkau dapat apa sih? Yang ada engkau akan menderita. Baik, dilanjutkan. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Mau tahu orang yang beriman. Walaupun bapaknya sendiri, dia tidak akan berkasih sayang sama bapaknya yang kafir. Bagaimana Ali bin Abi Thalib? Ketika bapaknya mati, maka Ali mengatakan kepada Nabi SAW, bahwasanya orang tua itu telah meninggal. Apa kata Nabi SAW kepada Ali? Ya udah, kum fawari, ya udah, engkau bangun, kau kuburkan dia. Selesai. Bagaimana ketika perang Badar, umat Islam menghadapi keluarga mereka sendiri? Kenapa? Karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada semua yang ada di muka bumi. Maka kalau beriman, dia tidak akan sayang-sayangan sama orang yang menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun keluarga, walaupun anaknya sendiri. Nah, dilanjutkan. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah tentang wajibnya loyalitas kepada orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kafir, serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sesama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar, dan loyal kepada orang kafir adalah bahaya besar. Nah, lanjut. Kedudukan al-wala wal-bara dalam Islam sangatlah tinggi, karena ia adalah tali iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awthaqu urul imani al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah loyal karena Allah dan bermusuhan karena Allah serta cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Aqidah al-wala wal-bara ini sekali lagi bukan berarti kita kemudian membuat kekacauan di muka bumi ini. Enggak. Kita hanya menata hati supaya kita tahu di mana kita letakkan cinta kita. Kepada siapa kita berbagi kebencian kita. Karena urusannya, bumi ini akan hancur. Indonesia hanya sebuah nama. Dan baru muncul 77 tahun yang lalu umpamanya. Dan Amerika pun baru berumur berapa ratus tahun. Sekarang kita lihat ada peperangan di antara Ukraina sama Rusia yang mungkin entah apa yang akan terjadi setelah itu. Kemudian kita semua akan mati. Dan di dalam kubur sana kita akan ditanya sendiri-sendiri. Maka hendaklah kita mempersiapkan jawaban untuk hal itu. Urusan hati, Allah tahu, walaupun manusia tidak tahu. Urusan muamalah, kita harus berbuat baik, berbuat adil. Nggak boleh kita meneror, nggak boleh kita mengganggu orang-orang yang tidak menyerang kita, tidak meneror kita, walaupun dia orang kafir. Bahkan bagaimana cerita Abdullah bin Amr bin As ketika dia menyembelih seekor kambing, dia berpesan kepada anak buahnya, jangan lupa kalau engkau selesai, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Agamanya Yahudi, oh berbuat baik. Tapi kalau bicara kebencian, ya benci dengan keyakinan dia, benci sama orang yang membawa keyakinan itu, tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik. Jadi ada muamalat yang harus dijaga, ada keyakinan yang harus tetap berada di dalam dada. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wa jazakallahu khair Ustaz. Baik, untuk umahat yang sudah join di Zoom meeting ini, jika ingin bertanya langsung kepada Ustaz, tafadholna untuk raise hand atau ingin melalui tulisan bisa melalui chat. Sekarang anak akan membacakan yang masuk melalui WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq sekeluarga selalu dalam kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, saat ini Anda benar-benar lelah dalam fisik dan hati. Apakah diperbolehkan jika saya berdoa dalam sujud ketika sholat atau setelah sholat? Ya Allah, aku lelah, sangat lelah dalam hidup ini, berikanlah yang terbaik untukku. Dan bila menurutmu aku masih mampu, maka jangan tinggalkanlah aku ya Allah. Tuntunlah langkahku sampai akhir hayatku dengan husnul khotimah. Dan bagaimana kalimat yang tepat untuk meminta kepada Allah, apakah kematian lebih baik daripada kehidupan? Karena takut menjalani di tengah jalan kufur dan menyimpang dari jalan Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Kepada yang bertanya. Dan kepada semuanya, ketahuilah bahwasanya hidup itu melelahkan. Melelahkan. Dari sejak kita berada di perut ibu kita. Dari sejak kita dilahirkan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Engkau enggak tahu bagaimana ketika ibumu melahirkanmu. Bagaimana capeknya bapakmu ketika berusaha untuk mencari uang untuk biaya persalinan. Bagaimana pikiran dia ketika ibumu sedang melahirkan dan dia nungguin di luar. Dia tunggu. Bagaimana wujudmu keluar nanti? Sempurnakah atau tidak? Bagaimana orang ketika bekerja? Dia melamar kerja ke sana ditolak, ke sana ditolak. Yang sudah bekerja di PHK. Yang belum menikah, ingin menikah. Setelah menikah, bercerai. Ada banyak kesusahan. Dan itu tabiat hidup ini. Tapi engkau tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Bahwa yang Allah pilihkan buat dirimu adalah yang terbaik. Kalau engkau sedang menghadapi musibah, ketahuilah bahwa musibah itu sudah ditakar dengan kemampuanmu. Enggak ada ucapan, oh anak enggak mampu, engkau mampu. Apa buktinya? Allah berikan kepada dirimu. Dan dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Di sini tempat beramal. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus, seorang Nabi, yang Allah berikan ujian kepadanya dimakan ikan paus. Lalu beliau berdoa mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagaimana Nabi Ayub Allah kasih ujian bertahun-tahun. Apa ujiannya? Hartanya habis. Dikucilkan oleh masyarakat karena penyakit yang menimpa dia. Anak-anaknya meninggal dunia. Apa doa beliau? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa penyakit, ya Allah, Engkau adalah arhamur rahimin. Allah yang Maha Pengasih di antara semua yang mengasihi. Maka hendaklah engkau berbaik sangka sama Allah. Ketahuilah bahwa kesusahanmu, kelelahanmu itu adalah penghapusan dosa, pengangkat derajat. Sekarang ini loh kita bisa beramal. Ketika engkau mati selesai, sudah putus semuanya. Engkau gak bisa melakukan apa-apa lagi. Sedangkan di sini tempat berjuang meraih tingkatan yang tinggi di akhirat. Nabi AS melarang seorang untuk meminta kematian karena sesuatu yang menyusahkan menimpa dia. Terus apa yang perlu dia lakukan ketika dia enggak merasa berat bagi dia? Maka dia katakan, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik buat aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Kemudian engkau jalani. Engkau lihat kepada orang-orang yang lebih susah dari dirimu. Engkau pandang mereka, maka niscaya engkau akan tahu ternyata ada banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hanya saja kadangkala kita fokus kepada musibah yang menimpa kita, kepada masalah yang melilit kita, padahal jari kita bisa bergerak, mata kita bisa memandang, kita masih bisa duduk, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara, engkau bisa menulis. Ada orang yang buta. Ada orang yang gak bisa menulis. Ada orang yang gak bisa duduk. Ada orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Dan sejatinya ada banyak nikmat dalam semua kondisi. Maka Nabi AS kalau sedang dapat sesuatu yang kurang menyenangkan, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Engkau pelajarin Asma'ullah al-Husna, sifat-sifat Allah, supaya engkau tahu bahwa apa yang sedang menimpamu salah satu tanda cinta Allah kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan kedua dari chat yang ada di Zoom meeting. Bismillah barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik wa barak. Izin bertanya, semua yang terjadi di dunia ini karena izin Allah Azza wa Jal. Bagaimana dengan keburukan yang terjadi di dunia? Mengapa Allah mengizinkan keburukan atau kemaksiatan itu terjadi? Masya Allah, barakallahu fiik. Disinilah, tatkala kita tahu Allah, maka kita tidak akan menanyakan hal itu. Kapan kita merasakan kebaikan? Ketika ada keburukan. Bagaimana kita mensyukuri sehat ketika Allah kasih penyakit? Bagaimana kita mensyukuri harta ketika ada yang kehilangan harta? Bagaimana kita mensyukuri rumah kita tatkala kita melihat ada orang-orang yang terkena musibah? Jadi dalam semua yang Allah ciptakan itu ada hikmah. Contoh nih, kenapa Allah ciptakan lalat? Kan asal gak ada lalat, kita jadi tenang hidupnya. Allah ciptakan lalat supaya bumi ini bersih. Kenapa akhirnya orang sibuk buang sampah? Kenapa sampah itu ditutup? Karena orang takut dengan lalat. Takut dengan penyakit. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Subhanallah, ada banyak hikmah. Berapa banyak orang yang hidup dari nyamuk. Kenapa Allah ciptakan setan dan iblis? Kenapa? Agar nampak siapa yang pantas mendapatkan surga dan siapa pecundang-pecundang yang tempatnya di neraka. Jadi keburukan Allah atau keburukan yang Allah ciptakan itu sejatinya tidak ada keburukan yang murni. Nggak ada. Makanya Nabi AS mengatakan wasyarru laysa ilaik. Keburukan, kejahatan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak dinisbatkan kepada Allah. Karena keburukan itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah ada banyak kebaikan di sana sebenarnya. Maka kalau dikatakan keburukan, kejahatan yang ada dalam ciptaan Allah, sejatinya di situ ada banyak kebaikan. Engkau tinggal duduk merenungkan. Niscaya engkau akan tahu. Kenapa kemarin ada COVID-19? Mungkin di antaranya agar orang sadar. Nggak congkak, nggak sombong. Allah kasih virus yang kecil. Sehingga mereka jadi kebingungan. Jadi, kejahatan, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun kita tahu semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi di balik itu pasti ada hikmah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, beserta seluruh tim. Amin. Ustaz, saya baru dikaruniai satu orang anak laki-laki, umurnya 2,5 tahun. Dan qadarullah, Allah ambil kembali titipannya tersebut 4 bulan yang lalu. Dengan sebab tenggelam di kolam ikan. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara saya bertaubat dan mengatasi penyesalan atas kelalaian dan kesalahan saya terhadap anak saya itu, Ustadz? Barakallahu fiik. Katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Kita milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Minta kepada Allah pahala atas musibah yang menimpamu. Dihapuskan dosa-dosamu dan diberikan ganti yang lebih baik. La yanfa'u hadharun min qadar. Kalau sudah takdir Allah, kehati-hatian itu enggak akan berguna. Berapa banyak orang naik motor hati-hati, enggak kepingin nabrak, enggak kepingin ditabrak, tapi tahu-tahu dari belakang ada yang remnya blong. Sering kita melihat kejadian beberapa hari ini. Mereka berhenti baik-baik, ngikutin aturan di lampu merah. Sudah sesuai. Tahu-tahu ada truk yang menabrak mereka. Itu anak. Berapa banyak orang punya kolam ikan di rumahnya. Dan aman-aman saja. Tapi ada yang kemudian kolam ikan itu menjadi tempat meninggalnya anak. Yang perlu kau lakukan adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Beristighfar. Dan boleh jadi itu yang terbaik buat anakmu. Karena kau tidak tahu kalau dia tumbuh besar akan jadi apa. Tapi dengan dicabutnya nyawa dia sebelum dia baligh, kita tahu catatan malaikat belum mencatat amalan dia. Dan insya Allah anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau orang tuanya sabar menghadapi musibah tersebut. Maka perbanyak sedekah, terus banyak berbuat kebaikan, dan tentunya memperbanyak pujian buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada perasaan buruk sangka sama Allah. Yang ada adalah berbaik sangka sama Allah. Yang terjadi itu adalah baik untukmu. Baik untuk keluargamu. Dan baik untuk anak itu sendiri. Wallahi jemaah, kita ini gak tahu jemaah. Kita gak tahu. Makanya tadi ana sampaikan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Enggak disematkan kepada Allah. Karena sejatinya dalam semua ciptaan Allah yang mungkin dalam pandangan manusia kurang tepat, kurang baik, enggak sesuai dengan yang dia inginkan, sejatinya di situ ada banyak kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Uhti Adinda Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya supaya kita dapat ridho Allah dan cinta dari Allah Azza wa Jal dan selalu mengingat Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bagaimana kita mendapatkan semua itu? Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Surat cinta dari Allah Azza wa Jal. Yang di situ Allah jelaskan. Apa yang dia cintai. Apa yang dia ridhai. Apa yang dia inginkan. Apa yang dia benci. Apa yang seharusnya ditinggalkan. Maka seorang apabila ingin tahu semua itu, maka dia baca Al-Quranul Karim. Tatkala dia tahu amalan ini dibenci sama Allah Azza wa Jal, dia tinggalkan. Ketika dia tahu dengan kemuliaan berbakti kepada orang tua, Allah cinta sama hal itu, maka dia akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia tahu muamalah ini haram, maka dia tinggalkan. Dan dalam rangka hal itu, kita harus semangat belajar. Dan setelah berilmu, itu gak cukup. Karena kita perlu semangat. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya manusia tidak akan mewujudkan peribadatan kepada Allah sebagaimana semestinya kecuali dengan dua kekuatan. Yang pertama, bil quwwatil ilmiyah, dengan kekuatan ilmu. Dia belajar, dia mengetahui, sehingga jelas jalan di hadapan dia. Yang kedua, bil quwwatil amaliyah, dengan kekuatan mengamalkan. Sehingga di sini kalau dia cuma tahu tapi nggak mau mengamalkan, ya sudah. Nggak ada gunanya ilmu dia, bahkan akan jadi petaka buat dia. Sehingga kita lihat bagaimana Nabi alaihissalam mengajarkan doa kepada kita. Selain bicara ilmu, beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi setelah ilmu, beramal, dan tentunya, ya bagaimana kita akan mengamalkan kalau Allah tidak menolong kita. Sehingga tatkala kita mendengar panggilan azan, kalau panggilan itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, kita mengulanginya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengulanginya sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulangi ucapan itu. Karena ini berkaitan dengan ajakan yang kalau tanpa bantuan Allah kita enggak akan bisa. Maka jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Barakallahu fiik. Naam. Taib Ustadz, kami persilahkan kepada Ukhti Yulianti untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, anak kan mau operasi Ustadz. Nah, Syafak. Anak sudah mencari dokter yang dokter perempuan. Qadarullah, anak sudah dapat dokter satunya perempuan, tapi dokter anestesi dan dokter penyakit dalamnya itu laki-laki. Terus bagaimana Ustadz, apa dengan aurat anak ini itu loh Ustadz, saya takut gitu, karena kan otomatis akan terlihat tidak menggunakan niqab, tidak menggunakan hijab gitu. Ya. Apakah boleh itu Ustadz, karena udah mencari tapi ya qadarullah dapatnya dokternya laki-laki lagi gitu Ustaz. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Pertanyaan ini semoga menjadi inspirasi ya buat adik-adik kita yang sedang belajar untuk menempuh kedokteran dalam rangka memberikan solusi tadi. Kasih solusi buat perempuan-perempuan. Dia jadi dokter bukan berpikir hanya untuk mengumpulkan harta, tapi dia akan kasih solusi kepada perempuan-perempuan yang sakit, sehingga mereka hanya ditangani oleh dokter-dokter perempuan. Harapannya seperti itu. Jadi niatkan yang baik. Terus kembali kepada pertanyaan ibu. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu. Dan agama kita ini agama yang memberikan kemudahan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau ibu sudah berusaha, ibu sudah berupaya, ibu sudah berdoa dan ternyata tadi ada beberapa dokter yang belum perempuan. Mereka dokter laki-laki. Ya udah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni. Karena sejatinya kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan, itu membolehkan sesuatu yang terlarang awalnya. Jadi insya Allah gak ada masalah bagi ibu, perasaan ibu takut itu tanda keimanan, dan ibu terus memohon ampun kepada Allah, dan meminta pertolongan kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhali. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dalam perlindungan Allah Azza wa Jal. Amin. Allahumma amin. Bertanya Ustadz, apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa anak yang belum balig tidak boleh dipisahkan dari keluarga atau ibunya? Jika dipisahkan, maka orang tuanya akan mendapatkan balasan, yaitu dipisahkan dari keluarganya di akhirat nanti. Bagaimana jika hadis ini berkaitan dengan memasukkan anak ke pesantren? Apakah harus memasukkan anak ke pesantren setelah dia balig? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khair. Masya Allah, barakallahu fi. Nah, wallahu alam jamaah, ana belum tahu ya tentang hadis tadi. Yang jelas, kalau kaitannya memisahkan anak itu dalam rangka memutuskan silaturahim, iya, bisa dikaitkan. Di mana Allah Azza wa Jal tatkala menciptakan rahim ya. Allah mengatakan kepada rahim-rahim. Rahim itu bergantung dengan arsy Allah sambil mengatakan, "Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah." Ini posisi orang yang sedang meminta perlindungan kepadamu agar tidak diputuskan. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ama tardaina an afsila man wasalaki wa aqta man qata'aki?" Apa engkau tidak ridha aku menyambung yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? Maka berkaitan dengan anak tadi, anak kecil itu, kalau dia dipisahkan dalam rangka memutuskan rahim, betul. Tapi kalau tidak, ya tidak benar. Karena kondisinya ada orang dipisahkan dari orang tuanya karena dia sakit. Umpamanya, memang dia harus dikarantina. Atau terjadi perpisahan antara bapak sama ibunya. Mereka berpisah karena anaknya masih kecil, maka ikut ibunya, nggak ikut bapaknya umpamanya. Ketika sudah agak besar, anaknya umur 7 tahun, dia bisa memilih, dia disuruh memilih. Jadi, memisahkan dalam rangka membahayakan mereka, itu yang terlarang. Tapi memisahkan dalam rangka tadi agar dia belajar menuntut ilmu, insya Allah nggak ada masalah. Tapi orang tua hendaklah menyadari kapan anak itu tepat berpisah sama orang tuanya dan kapan dia belum berpisah sama orang tuanya. Maka di sini jamaah, ini menjadi PR kita bersama agar kita menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung anak itu hidup tetap bersama orang tuanya. Bagaimana di kampungnya, di situ ada sekolahan yang sesuai dengan sunnah. Ada sekolahan yang memisahkan laki-laki dengan wanita. Masjid-masjidnya penuh dengan halaqat-halaqat Quran. Ba'dal asar mereka pada menghafal Al-Quran Al-Karim. Ya. Seperti itu. Karena orang tua kadang-kadang takut anak yang mau sekolah umum nanti jadi apa. Karena na'udzubillah, di SMP pun sudah terjadi perzinaan. Gitu loh. Di SMP. 10 tahun yang lalu ya, 10, bahkan lebih 10 tahun yang lalu. Bagaimana asal anak SMP itu menjadi mucikari sudah jam. Menjual teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang kondisinya tidak mendukung. Mungkin seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga anak-anak kita. Mereka ditumbuh besarkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi orang yang bermanfaat buat agamanya, buat nusa bangsanya. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajarin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khairan.